بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى السابع الاعتناء بالطالب ورعاية مصالحه Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati ibn Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan ketujuh dari adab-adab seorang pengajar dalam pengajarannya. Kemudian adab yang ketujuh ini adalah al-i'tina'u bit-thalibi wa ri'ayati masalihihi, yaitu peduli kepada muridnya dan juga memperhatikan kemaslahatannya. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yanbaghi an yahnuwa 'alaihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu mencintai anak didiknya. Wa ya'taniya bimasalihihi, dan juga memperhatikan kemaslahatan anak didiknya. Ka'tina'ihi bimasalihi nafsihi wa waladihi, sebagaimana seorang guru pengajar itu memperhatikan kemaslahatan dirinya dan juga anaknya. Wa yujrihi mujra waladihi, dan juga memperlakukannya sebagaimana dia memperlakukan anaknya sendiri. Kita lihat catatan kaki. Yajri majra idza futihat faftah. Yajri majra, jika huruf pertama dari fi'il yajri, ya berarti ini thulatsi mujarrad, maka fathahkanlah mim pada majra. Ya, jadi yajri majra. Akan tetapi, atau mungkin yang tepat, idza fatahta faftah. Ya, jika engkau memfathahkan yajri, maka fathahkanlah mim pada majra. Wa idza dhamamta, maka jika kemudian engkau mendhammahkan yujri, ya, kemudian fadmum, maka kemudian dhammahkanlah mim yang ada pada mujra menjadi yujri mujra. Ini hanya menunjukkan ya pasangan yang tepat, yaitu yajri majra dan yujri mujra, pembahasan sorof. Kemudian kita kembali ke atas. Fisyafaqati alaihi, yaitu hendaknya memperlakukan atau memperhatikan kemaslahatan anak didiknya sebagaimana memperlakukan dirinya dan juga anaknya. Dan menempatkan kedudukan anak didiknya sebagai anaknya sendiri. Dalam bentuk syafaqah, ya fi syafaqati alaihi, dalam bentuk kasih sayang kepada anak didiknya. Walihtimami bimasalihihi, dan juga menjaga kemaslahatan anak didiknya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ai maksudnya yanbaghi an ya'tifal muallimu ala tilmidhihi. Hendaknya seorang pengajar itu berkasih sayang kepada anak didiknya, kepada muridnya. Bihaitsu yakunu indahu bimanzilatil waladi. Ya, sedemikian hingga anak didiknya itu di sisinya kedudukannya seperti anaknya. Bal huwal waladul haqiqiyyu lil muallimi alwarithu lahu. Bahkan yang namanya anak didiknya, itu betul-betul anaknya secara hakikat. Ya, anak yang hakikat bagi seorang guru yang akan mewarisi keilmuan darinya. Wa qad jaa'a minal adillati wa aqwalil murabbina. Ya, dan sungguh telah datang dalil-dalil dan juga ucapan-ucapan para pendidik. Ma yadullu ala annal atafa ala nasyi'ina. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa berkasih sayang kepada para pemuda, wa isyarahum, dan juga menasihati mereka, bisilatil aqidati, ya, dengan untaian atau ikatan aqidah, min ahammi asali bitarbiyati lijtima'iyyati fil islami. Maka berkasih sayang dengan pemuda dan juga menasihati mereka dengan ikatan akidah, itu merupakan salah satu bentuk pendidikan masyarakat yang paling penting dalam Islam. وَقَدْ شَاعَ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. Dan sungguh telah tersebar di masyarakat Islam. Qadiman wa hadithan, baik itu masyarakat Islam terdahulu dan juga masyarakat Islam sekarang. Muqatabatut tilmidhi bi ya bunayya. Yaitu cara menyapa atau berbicara dengan murid dengan sapaan ya bunayya. Wahai anakku. Wa ya bunna akhi, atau wahai anak dari saudaraku. Ya, atau keponaanku. Wa qad jaa'a fi sahihi Muslimin, dan sungguh telah datang dalam sahih Muslim. Kita lihat catatan kaki Rokma Yahda wa khamsina wa mi'atin wa alfaini, nomor 2151. Kita kembali ke atas. Waqad jaa'a fi sahihi Muslimin, dan sungguh telah disebutkan dalam sahih Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anakku. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad kataba syaikhu Abu Hamidin Al-Ghazali. Dan sungguh Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala telah menuliskan, ya tuwfiya sanata khamsin wa khamsimi'atin minal hijrati. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriyah. Apa yang beliau tulis? Risalatan li ahadi talamidhatihi. Yaitu sebuah risalah, ya, sebuah tulisan ringkas bagi salah seorang murid beliau. Alladhi talaba minhun nusha wal irsyada. Yang murid beliau tersebut itu menginginkan nasihat dan petunjuk dari Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wa sammahu bil waladi. Ya, kemudian Syekh Abu Hamid Al-Ghazali itu memberikan judul risalah ini sebagai Al-Walad. Wa kana yukarriru hadzan nidaa. Dan Syekh Al-Ghazali rahimahullahu taala itu mengulang panggilan ini, yaitu apa? Ayyuhal waladul muhibbu, yaitu wahai anak yang tercinta. Fi bidayati kulli faqaratin min taujihatihi. Ya, beliau menyebutkan ayyuhal waladul muhibbu ini pada permulaan setiap paragraf atau alinea atau bagian dari bimbingan atau nasihat beliau. liyubayyana lahu annal ustadza fi maqamil walidi, untuk menjelaskan bagi murid beliau bahwa ustad itu kedudukannya sama seperti orang tua. Watilmida fi maqamil waladi, dan juga untuk menjelaskan bahwa murid itu kedudukannya sama seperti anak. Wayudzakkirahu bihadhil asiratil qalbiyatil watidati, dan juga untuk mengingatkan anak didiknya dengan ikatan hati yang kuat ini. Kita lihat catatan kaki. Roji' ya, ini dapat dilihat di Risalatu Ayyuhal Waladu lil Ghazaliyyi. Risalah yang judulnya Ayyuhal Walad, buah karya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wahia risalatun mustamilatun ala nasaiha wa taujihatin. Risalah ini itu mengandung nasihat-nasihat dan juga bimbingan-bimbingan muta'alliqatin bitarbiyati wa ta'limi, yang berkaitan dengan pendidikan dan juga pengajaran. Wa yu'khadhu 'alayha wa yu'khadhu 'alayhi fiha kama dzakara al-muhaqqiq. Dan perlu diambil catatan ya, bahwa di dalam risalah tersebut ya, sebagaimana yang diucapkan oleh muhaqqiq dari kitab tersebut, annahu sabaghaha bi sibghati at-tasawwufi. Bahwa di sini Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullahu taala itu mewarnainya dengan ya, warna atau aroma tasawuf. Lakin la ba'sa bil istifadati minha. Akan tetapi tidak mengapa untuk mengambil faidah dari risalah tersebut. Wa qad yu'tadaru anhu bi anna tasawufa fi nadharil ghazaliyyi huwa tatbiqul kitabi was sunnati tatbiqan. Atau wahuwa tatbiqul kitabi was sunnati. Dan diberikan ya, alasan ya, mengenai beliau, bahwa tasawuf itu menurut pandangan Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, huwa tatbiqul kitabi was sunnati, yaitu mengimplementasikan, menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Tatbiqan tashtariku fihil jawarihu dhahiratu wal batinatu. Dengan penerapan dan implementasi yang diamalkan oleh lahir dan batin, ya oleh anggota badan dan batin. Ya, jadi penerapan kitab dan sunnah dengan penerapan lahir dan batin, itulah tasawuf di sisi Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa mimma yu'ayyidu dzalika, dan di antara hal yang menguatkan bahwa tasawuf di sisi Al-Imam Ghazali itu seperti ini, annahu qad hajama aktsara min marratin. Ya. Karena ya beliau Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullahu taala itu menyerang ya, lebih dari sekali fi hadhihi risalati, ya, dalam risalah ini. Apa yang beliau serang? Syatahatis sufiyyati, yaitu ya ucapan-ucapan dari golongan sufi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Fatammatihim, dan juga musibah-musibah yang diakibatkan oleh kaum sufi. Waturhatihim, dan juga bualan-bualan dan juga omong kosong yang dilakukan oleh golongan sufi. Maka di sini, di risalah ini, Asy-Syaikh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mencela hal tersebut. Ya, maka menunjukkan bahwa tasawuf di sisi beliau itu adalah pengamalan Al-Quran dan Sunnah, ya, baik secara lahir maupun batin. Kita kembali ke atas. Al-Faminu, adab yang ke-8 bagi seorang pengajar dalam mengajar, as-sabaru ala adal muta'allimina, yaitu bersabar dari gangguan para muridnya. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam risalah beliau, wa yu'adziru fi su'i adabin wa jafwatin. Dan hendaknya, atau wa ya'dhirahu fi su'i adabin wa jafwatin. Hendaknya seorang pengajar itu memberi udzur atau memaafkan bagi anak didiknya jika anak didiknya itu memiliki adab yang buruk. Ya, kemudian wa jafwatin dan juga sikap yang kasar. Ta'ridu ma'ahu fi ba'dil ahyani. Ya. Yang terkadang itu muncul di suatu waktu. Fa innal insana mu'arradun linnaqaisi. Karena yang namanya manusia itu tempat bermukimnya kekurangan-kekurangan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Ma'nahu, makna dari kalimat ini, anna sabra ala adal muta'allimina wasu'i mu'amalatihim, bahwa bersabar dari gangguan para murid dan juga buruknya perilaku mereka, khuluqun la budda an yatahalla bihil mu'allimu. Jadi bersabar atas gangguan para murid dan juga bersabar dari buruknya perilaku mereka, itu merupakan akhlak yang seorang pengajar itu harus menghiasi diri dengannya. Ya, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Mengapa liyana labidhalika ajras sabirina? Supaya seorang pengajar dengan bersabar tersebut itu dapat memperoleh pahala bagi orang-orang yang sabar. Wa yakuna qudwatan lahum fi ta'widihim as-sabr. Dan juga dengan bersabar tersebut, itu seorang pengajar dapat menjadi teladan bagi para muridnya. Ya, karena telah menunjukkan atau melatih mereka untuk bersabar. Wahtimal al-adha minan nasi. Dan juga melatih mereka, menunjukkan kepada mereka untuk bersabar dari gangguan manusia. Wala yatimmu ta'limu illa bidzalika. Dan sebuah sistem pengajaran itu tidak akan sempurna tanpa adanya kesabaran dari seorang guru. Wa hadza la amrullahi amrun mahsusun. Dan perkara ini, ya demi Allah, ini merupakan perkara yang nyata. Ya'ishuhu kullu man tasyarrafa bit-ta'limi. Yang itu akan dialami oleh setiap orang yang dimuliakan dengan profesi mengajar ini. Lakin la budda an yulahidhahum bit-taujihi. Ya, tetapi walaupun seorang guru itu hendaknya bersabar, namun hendaknya seorang pengajar itu memberikan perhatian kepada para muridnya dengan memberikan bimbingan wal irsyadi dan juga memberikan petunjuk wat tanbihi dan juga memberikan peringatan. Artinya bersabar bukan berarti diam saja, tetapi tetap harus membimbing, memberi petunjuk, memberi peringatan dan menasehati, namun bihikmatin, dengan hikmah. Dengan cara dan waktu yang tepat. Alama asa'u bihi. Ya, terhadap hal-hal yang keliru dari mereka. Mengapa harus tetap menasehati dan memperingatkan? Li'alla tadhi'u haibatuhu min nufusihim. Supaya tidak hilang kewibawaan dan juga kehebatan seorang guru di diri para murid. Karena kalau misalnya murid berbuat keliru, kemudian guru diam saja, tidak melakukan apapun, maka kewibawaannya akan hilang di mata mereka. Fayadhi'u majhuduhu fi ta'limihim. Dan kalau sampai hilang kewibawaan di hati mereka, maka akan hilang pula kemampuan seorang guru untuk dapat mengajar mereka. Karena kalau sudah tidak ada wibawa, kemudian di dalam pelajaran menyampaikan sesuatu, murid tidak akan lagi mendengarkan. Ya, tidak akan lagi memberikan perhatian. Ini dapat dilihat di Mustalahul Hadithi, ya, buah karya Lisyaikhi Muhammadin Al-Uthaymin. Ya, buah karya Asyaikh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Safhata Sittin wa Sittina, halaman 66. Yaqulu Syaikhu Abdurrahmani As-Si'di, berkata Syaikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Wa 'alal mu'allimi an-nusha lil muta'allimi, hendaknya seorang pengajar itu menasihati muridnya bi kulli ma yaqdiru 'alaihi minat ta'limi. Dengan setiap apa yang dia mampu, ya, berupa pengajaran. Jadi dalam mengajar itu hendaknya menyelipkan nasihat dalam, ya, banyak hal, ya, dan juga dalam banyak waktu. Wasabara ala adami idrakihi, dan hendaknya seorang pengajar itu bersabar jika muridnya itu masih belum memahami apa yang dia sampaikan. Wa ala adami adabihi, dan hendaknya pengajar juga bersabar jika muridnya itu tidak memiliki adab. Wa jafaihi, dan juga bersabar jika muridnya itu antipati. Ma'asyiddati hirsihi, ya, walaupun sudah bersusah payah untuk mengajarkan kepada muridnya tersebut. Wa mulahadhatihi likulli ma yaqumuhu wa yuhadzibuhu wa yuhsinu adabahu. Dan juga walaupun, atau mulahadhatihi, ya, berarti syiddati mulahadhatihi, wa mulahadhatihi likulli ma yaqumuhu wa yuhadzibuhu wa yuhsinu adabahu. Dan juga walaupun seorang pengajar itu sudah sangat memperhatikan setiap aspek dari tugas yang dia emban, dan juga dalam mendidik dan juga memperbaiki adabnya. Li'annal muta'allima lahu haqqun 'alal mu'allimi. Karena seorang murid itu memiliki hak dari gurunya. Haitsu aqbala 'ala al-istighali bil 'ilmi alladhi yanfa'uhu wa yanfa'un nasa. Di mana seorang murid, ya, bagaimanapun keadaannya, dia itu sudah menyempatkan diri, ya, untuk terus menyibukkan diri dengan ilmu yang akan bermanfaat baginya dan juga bagi orang banyak. Wa haitsu tawajjaha lil muallimi tuna ghairihi. Dan di mana seorang murid bagaimanapun keadaannya, dia itu telah menghadap, ya, menghadapkan wajahnya untuk belajar kepada guru, ya, bukan kepada selainnya. Wa haitsu kana ma yahmiluhu minal ilmi anil muallimi huwa ainu bidha'atil muallimi. Dan di mana dan di mana ilmu yang diemban oleh seorang murid yang dia dapatkan dari gurunya itu adalah, ya, barang dagangan gurunya. Fayahfadhuha, ya, maka murid tersebut akan menjaga dagangan tersebut. Wayanmiha, ya, dan juga mengembangkan harta tersebut, dagangan tersebut. Wayatatallabu biha al-makasibar rabihata. Wayatatallabu biha al-makasibar rabihata. Dan juga akan mengusahakan perdagangan yang menguntungkan dengan barang dagangan tersebut. Fahuwal waladul haqiqiyyu lil muallimi al-warithu lahu. Dan seorang anak itu adalah anak yang hakiki bagi seorang pengajar yang akan mewarisi ilmu dari seorang pengajar tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat kelima dan keenam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-5 dan 6. Wa inni khiftu al-mawaliya min warai. Dan sungguh saya khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Arithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia wahai Rabbku seseorang yang diridhoi. Nah, maka di sini perhatikan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi dariku, itu berarti anak ya, dan mewarisi dari keluarga Yaqub. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, seorang murid itu bagi pengajar itu merupakan anak yang hakiki yang akan mewarisi ilmunya. Kemudian kita lanjutkan at-tasi'u yang ke-9, at-talattufu fit ta'limi, yaitu berlemah lembut dalam mengajar. Wal irsyadu ilal muhimmati, dan juga membimbing para murid terhadap hal-hal yang penting. Itu tadi belum selesai. Wal muradu warasatul ilmi wal hikmati. Yang dimaksud mewarisi di sini adalah mewarisi ilmu dan hikmah. Kita lihat catatan kaki Al-Fatawa As-Si'diyatu. Ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Si'diyah Safhata Khamsin wa Isrina wa Siti Mi'atin, pada halaman 625. Kita kembali ke atas. At-tasi'u yang ke-9, at-talattufu fit ta'limi wal irsyadu ilal muhimmati. Berlemah lembut dalam mengajar dan membimbing murid untuk mempelajari hal yang penting. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yakuna samhan bi badli ma hasalahu minal ilmi. Dan hendaknya seorang pengajar itu bersifat ya mudah dalam mengajarkan ilmu yang beliau miliki. Ya sahlan bi ilqaihi, dan juga bersikap mudah dalam menyampaikan ilmu kepada muridnya. Ala mubtaghihi, ya, kepada orang-orang yang ingin belajar. Mutalattifan fi ifadatihi talibihi, dan juga berlemah lembut ya, dan juga memberikan faedah kepada para penuntut ilmu. Ma'arifqin wa nasihatin, ya, dengan lembut ya, dengan kasih sayang dan juga memberikan nasihat. Kemudian wa irsyadin ilal muhimmati, dan juga menunjukkan ya membimbing para muridnya untuk mempelajari hal-hal yang penting terlebih dahulu. Kemudian wa tahridin ala hifdhi ma yabdhuluhu lahum minal fawaidi, dan juga mendorong ya para penuntut ilmu untuk menghafal dan menjaga ilmu yang dia ajarkan berupa faedah-faedah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, nabbahal muallifu al-muallima ila umurin thalathatin. Di sini muallif rahimahullahu taala itu memperingatkan guru terhadap tiga perkara. Hiya minal ahammiyati bimakanin. Yang tiga perkara tersebut merupakan sesuatu yang penting pada tempatnya. Al-amrul awalu, perkara yang pertama, an yabdhulal ilma liman talabahu bitalaqati wajhin. Hendaknya menyampaikan ilmu kepada orang yang menginginkan ilmu tersebut dengan wajah yang berseri. Wan syirahi sadrin, dan juga dengan hati yang gembira. Muqtabitan bi ni'matillahi 'alaihi bil ilmi wan nuri. Ya, untuk menunjukkan ya, kegembiraan atas nikmat Allah yang diberikan pada seorang guru berupa ilmu dan cahaya. Wa bitaisiri man yarithu ilmahu anhu biraghbatin wa iqbalin. Dan juga untuk menunjukkan rasa gembira karena mempermudah mengajarkan kepada orang yang akan mewarisi ilmunya. Ya, dengan semangat dan tangan terbuka. Wala'alla minal amthilatil sayyati. Ya. Wala'alla minal amthilatil hayyati. Ya, dan barangkali di antara contoh yang masih belum lama berlalu, anna syaikhona Shaliha bin Ibrahim al-Bulaihiya rahimahullahu ta'ala. Bahwa syaikh kami, yaitu Shalih, al-Syaikh Shalih bin Ibrahim al-Bulaihi rahimahullahu ta'ala, kana yadhharu alaihi athna'a tadrisihi lana fil ma'hadil ilmiyi, yang ketika beliau mengajarkan kepada kami di ma'had ilmi, kana yadharu alaihi mahabbata ta'limi. Ya, beliau menampakkan, ya, atau kana yadharu alaihi mahabbatu ta'limi. Ya, tampak pada beliau pada saat itu kecintaan dalam mengajar. Waqtibatuhu, dan juga kegembiraan dalam mengajar. Wasururuhu bihadihil mihnati asyarifati. Dan juga kebahagiaan dalam mengajar karena beliau mendapatkan profesi yang mulia ini, yaitu mengajarkan ilmu. Wahirsuhu ala naf'itullabi, dan juga tampak pada beliau kesungguhan beliau dalam memberikan manfaat kepada para pelajar. Wa ifadatihim, dan juga kesungguhan beliau dalam memberikan faedah kepada para pelajar. Fahuwa yara anna ijtima'at thullabi fi faslin wahidin, maka beliau itu berpandangan bahwa berkumpulnya para pelajar dalam satu kelas, wa dukhulal mudarrisi 'alaihim, dan juga masuknya seorang guru ke dalam kelas tersebut yang dipenuhi oleh para murid, munsitina mutahayyi'ina, di mana para murid tersebut itu dia mendengarkan dan siap untuk belajar, ni'matun 'azimatun, merupakan kenikmatan yang besar. Ya, lihat pandangan beliau. Beliau melihat bahwa di dalam kelas, ya satu kelas berkumpul para pelajar. Kemudian guru masuk ke dalamnya dalam keadaan mereka itu siap mendengarkan dan juga diam mendengarkan. Itu merupakan nikmat yang besar. Wa qad qala lana marratan fi ghurfati tadrisi. Ya, dan sungguh dahulu beliau pernah berkata kepada kami, ya, suatu waktu di kantor pengajaran. Ba'da takhruji wa tadrisi fil ma'hadi. Ya, setelah ya, selesai atau lulus dan juga ya, setelah penyelenggaraan pengajaran di ma'had itu selesai. Lamma ra'a tadayyuqa ba'dil mudarrisina minat tullabi. Ya, ketika beliau melihat ya, sebagian pengajar itu terlihat jengkel dan terganggu atas ulah sebagian pelajar. Wa ma yush'iru biqillati sabrihi, di mana tampak ya dari sebagian guru tersebut ya sedikitnya kesabarannya. Kemudian beliau mengatakan, ya ikhwanu mata yahsulu hadza lil insani, ya wahai saudaraku, kapan lagi hal seperti ini terjadi bagi manusia? Tullabun yajtami'una min buyutin syatta fi makanin wahidin, ya para pelajar yang berasal dari berbagai penjuru rumah-rumah yang berbeda, itu mereka berkumpul di satu tempat. Bidafatirihim wa aqlamihim, yang mereka itu datang dengan buku catatan mereka dan juga pena mereka. Yantadhiruna madza taqulu, mereka menantikan apa yang akan engkau sampaikan di kelas. Liyasma'u, ya, supaya kemudian mereka mendengarkan. Wa yafhamu, ya, supaya mereka dapat memahaminya. Wa yaktubu, dan juga supaya mereka dapat menulisnya. Wa la yadkhuluna illa biidznika, mereka tidak akan masuk ke kelas melainkan dengan izinmu. Wa la yakhrujuna illa biidznika, mereka juga tidak akan keluar dari kelas melainkan dengan izinmu. Wa la yatakallamuna illa biidznika, dan mereka juga tidak akan berbicara melainkan dengan izinmu. Artinya ini adalah nikmat yang besar. Ya, para murid berkumpul yang datang dari berbagai penjuru, berkumpul di satu tempat. Ya, dengan catatan mereka, pena mereka, yang menunggu apa yang akan diucapkan oleh guru. Mereka mendengarkan, memahami, dan menulis, dan mereka melakukan apapun hanya karena izin gurunya. Maka seharusnya ini adalah sesuatu yang berharga bagi pengajar. Dan hendaknya seorang pengajar bersabar atas perkara tersebut. Kita lihat catatan kaki. Muqtabasun min maqalin qasirin indi. Ini dikutip dari ya, sebuah artikel ringkas yang saya tulis bi unwani yang judulnya Safahatun lam tansyur min sirati syaikhina asy-syaikhi Shalih ibn Ibrahim al-Bulaihi rahimahullahu taala. Yaitu lembaran yang tidak tersebar dari kisah hidup syaikh kami, Syaikh Shalih bin Ibrahim al-Bulaihi rahimahullahu. Kita kembali ke atas. Al-amru tsani mimma yanbaghi lil muallimi, dan perkara kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengajar yaitu irsyadut talibi ilal muhimmati, yaitu membimbing para pelajar untuk mempelajari hal-hal yang penting terlebih dahulu. Mengapa? Li'anna taliba qad la yumayyizu bainal muhimmi wa ghairihi. Karena pelajar, murid, itu terkadang tidak bisa membedakan mana yang penting baginya dan mana yang tidak penting baginya. Ya, terkadang seorang pelajar itu mungkin mempelajari ingin langsung yang tingkat lanjut. Ya, kalau ilmu bahasa mungkin ingin langsung buku nahwu yang rumit. Ya, padahal seharusnya seorang guru tahu bahwa dengan kemampuannya, yang penting baginya belajar yang dasar dulu. Ya, misalnya al-ajurumiyah dulu. Ya, jangan langsung ke alfiyah misalnya. Terkadang memang murid tidak bisa membedakannya. Fayan bagi lil muallimi an yunabbihahu ala dhalika. Maka hendaknya seorang pengajar itu memperingatkan muridnya akan hal tersebut. Li ajali anna taliba yu'til muhimma hadzahu. Ya, supaya murid itu dapat memberikan perkara yang penting tersebut haknya, ya bagiannya. Minat taqdimi, ya dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Yang penting ya dipelajari terlebih dahulu. Misalnya ya, yang dipelajari ya fikih toharoh dahulu, ya bersuci dulu. Karena bersuci merupakan syarat untuk dapat melakukan sholat. Jangan langsung mempelajari ya ilmu fikih yang besar, yang rumit. Ya, dan hendaknya juga jangan sampai mempelajari perbedaan pendapat para ulama dulu. Hendaknya mempelajari dari ya matan-matan yang kecil, yang dapat dijadikan pegangan. wal inayati, dan supaya seorang pelajar dapat memberikan hak ya bagi ilmu yang penting tersebut berupa perhatian. Wal hifdhi, dan juga berupa penjagaan atau penghafalan. Walasiyama fi bidayati tholabi, terlebih lagi pada tahap awal dari masa-masa menuntut ilmu. Al-amru tsalitsu, ya perkara ketiga yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar, tahridu tholibi ala hifdhil fawaidin nafisati, yaitu menganjurkan muridnya untuk menjaga ya, atau menghafalkan faedah-faedah yang berharga, allati hiya bimatsabatil qawaidi, yang faedah-faedah yang berharga tersebut itu serupa atau sebagaimana dengan kaidah-kaidah. Ya, kaidah itu lebih mudah dipahami, dihafalkan, kemudian diterapkan. Wa hathuhu ala kitabatiha, dan hendaknya seorang pengajar juga ya memotivasinya untuk menuliskan faedah-faedah tersebut. Li'anna minal fawaidi ma la yujadu fil kutubi, karena di antara faedah-faedah yang disampaikan oleh seorang guru itu terkadang ada yang tidak terdapat dalam kitab yang dipelajari. Wa minha ma qad yujadu, ya, dan di antara faedah-faedah tersebut ada yang terkadang ada ya, di dalam buku. Lakin la yuhtada ila makanihi, akan tetapi tidak menunjukkan pada tempat yang diinginkan. Yaitu tidak ditunjukkan menuju tempat yang diinginkan. Artinya tidak pada tempat yang tepat atau mudah dapat ditemukan oleh murid tersebut. Wa minha ma qad yujadu, ya, dan terkadang ada juga faedah-faedah yang ada di dalam kitab, walakin yuhtaju ila siyaghatin, akan tetapi perlu untuk dipoles ya supaya dapat dipahami oleh muridnya. Ya faedahnya itu ada dalam kitab tapi mungkin bahasanya sulit, ya ungkapannya sulit atau istilahnya sulit, maka perlu dipoles supaya dapat dipahami oleh muridnya. Liyakuna bimatsabatil qa'idati, supaya itu dapat ya menjadi sebagaimana kaidah, ya serupa dengan kaidah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.